Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Ayuhal mustami'un al-kiram. Wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja yang saya hormati dan para pemirsa TV Raja yang saya cintai. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Kajian ini lebih kepada grammar, yaitu tata bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwi atau al-qawaid an-nahwiyah, yaitu kaedah-kaedah nahu. Bahasan kita masih berkisar tentang al-mansubatu minal asma, yaitu isim-isim mansub. Ada 3 poin lagi yang tersisa, insyaAllah malam ini kita rampungkan. Tentu bahasannya secara global, secara umum. Kita masuk kepada rakam tasi', nomor yang ke-9. Minal asma' al-mansubah, yang termasuk isim-isim mansub. Ala wa huwa at-tamyiz. At-tamyiz ini istilah di dalam kaidah nahwu. At-tamyiz, tamyiz ini bentuk masdar atau perubahan yang ketiga dalam ilmu sharaf. Bentuk masdar dari kalimat mayyaza yumayyizu tamyiz. Mayyaza yumayyizu tamyiz. Apa maknanya? Maknanya adalah membedakan. Ahsan, barakallahu fik. Jadi mayyaza yumayyizu artinya membedakan, wa tamyiz. Oleh karena itu, anak yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, maka disebut apa? Mumayyiz. Mumayyiz itu dalam bentuk isim fa'il. Jadi mayyaza yumayyizu tamyizan, masdarnya, isim fa'ilnya mumayyizun. Itu orang yang dapat membedakan. Jadi anak yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, maka dikatakan mumayyiz. Nah, tentu dalam kajian nahu ini maksudnya adalah isim nakirah. Isim nakirah mansub. Jadi isim nakirah, jadi satu isim yang bentuknya nakirah bukan ma'rifah, kemudian dia mansub, yang terdapat di dalam satu kalimat, umpamanya dia dikatakan tamyiz, yaitu fungsinya adalah untuk membedakan, sehingga jelas maksud dan maknanya. Terkadang sesuatu yang tidak jelas terkadang ada dalam bentuk kalimat, terkadang dalam bentuk jumlah. Saya ulang kembali, kalimat yang mubham atau sesuatu yang mubham yang tidak jelas di dalam struktur bahasa Arab, ada yang dalam bentuk kata yang disebut dengan kalimat, terkadang dalam bentuk jumlah atau kalimat. Nah, agar supaya maksudnya jelas, maka datanglah satu kata maka datangkan satu kata yang disebut dengan tamyiz. Jadi tamyiz fungsinya dalam kata adalah untuk taudih, menjelaskan maksud dari kata atau kalimat yang mubham, yang tidak jelas tersebut. Nah, di sini contoh, ana akbaru minka sinnan. Ana akbaru minka sinnan. Aina tamyiz ikhwani? Sinnan. Perhatikan situ kata-kata sin itu isim mansub dalam bentuk nakirah. Fungsi di sini adalah tamyiz, membedakan. Karena kalimat ana akbaru minka ini kata, ini termasuk kata yang mubham. Atau kalimat, afwan ya, bukan kalimat kata, tapi kalimat yang mubham. Jadi termasuk jumlah mubhama atau kalimat yang mubham. Kenapa? Karena kata-kata ana akbaru minka ini maknanya bisa maksudnya apa? Ana akbaru minka, saya lebih besar dari kamu. Atau maksudnya apa? Saya lebih tua dari kamu. Yang mana yang dimaksud dalam kalimat ini? Berarti kalimat itu belum jelas. Sahih? Nah. Maka dikatakan jumlah mubhama. Maka datangkanlah kata untuk menjelaskan maksud itu. Ini yang dikatakan tamyiz, yaitu sinnan. Ana akbaru minka sinnan. Berarti apa maksudnya? Saya lebih tua dari kamu. Jadi akbar di sini adalah lebih tua. Bukan lebih besar badannya. Atau lebih besar matanya. Atau lebih besar kupingnya. Tapi apa? Lebih tua. Dari mana kata? Kata-kata sinnan. Sin makna sin adalah umran. Bukan gigi ya. Ada sin bermakna gigi. Jadi ana akbaru minka sinnan, saya lebih tua dari kamu. Maka jelaslah kata-kata atau kalimat ana akbaru minka. Ana akbaru minka, maka jelas maksudnya. Itu saya lebih tua dari kamu. Contoh lain. Hadzal waladu, hadzal waladu, nah coba sempurnakan. Bisa menyempurnakan? Anak ini hadzal waladu aktsaru minka jayid kitaban. Jayid. Kitaban. Hadzal waladu aktsaru minka kitaban. Baik, atau hadzal tilmidhu akbaru aktsaru minka kitaban. Apa artinya? Ini murid ini lebih banyak bukunya daripada kamu. Iya. Bukunya lebih banyak daripada kamu. Ahsan. Kalau kita perhatikan sebelum ada tamyiz kata-kata apa? Kitaban, hadza tilmidhu aktsaru minka. Bisa dipahami maksudnya itu? Lam. Nah, lam yakun wadihan. Belum jelas maksudnya. Anak ini lebih banyak dari kamu. Apa yang lebih banyak dari kamu? Supaya kalimat ini jelas maksudnya, maka datangkanlah kata bentuk isim nakirah mansub ini yang disebut dengan tamyiz. Hadza tilmidhu aktsaru minka kitaban. Sebetulnya tamyiz ini ada dua macam. Ada dua macam. Ada disebut dengan tamyiz, tamyiz malfuz. Ada yang disebut dengan tamyiz malhuz. Seulang kembali, ada tamyiz apa? Malfuz. Dari kalimat lafadha. Lafadh, malfuz. Tamyiz malfuz. Ada yang disebut dengan tamyiz malhuz. Malhuz. Dari tamyiz malfuz, ada yang disebut dengan tamyiz malfuz. Nah, apa yang dimaksud dengan tamyiz malhuz dan tamyiz malfuz? Saya tulis saja biar jelas. Tamyiz malfuz. At-tamyiz malfuz. Nah, ini ada sebuah tamyiz. Malfu. Yang kedua, tamyiz malhuz. Malhuz, malhuz. Bedanya apa? Yang satu fa, yang satunya ha. Malfuz, malhuz. Apa maksudnya? Nah, kalau tamyiznya menjelaskan kalimat, menjelaskan apa? Kalimat, bukan kata, kalimat yang mubham, yang belum jelas maksudnya, sama seperti apa? Ana akbaru minka. Ana akbaru minka sinnan. Nah, ini bentuk kalimat sempurna. Ana akbaru minka, saya lebih besar dari kamu. Kalau sampai di situ ya, ana akbaru minka, saya lebih besar dari kamu. Ini kalimat sempurna. Sempurnanya apa? Ada subjek, ada pelengkap. Cuma maksudnya belum jelas. Maka datangkan tamyiz. Nah, berarti tamyiz ini menjelaskan is kalimat yang mubahama, jumlah mubahama. Ini yang dikatakan tamyiz malhuz. Tamyiz malhuz. Asil lahadha, apa lahadha? Malhuz, diamatin. Dilihat, diamatin. Bahwa kata di sini adalah kata yang tidak jelas maksudnya. Sedangkan tamyiz malfuz, yaitu bukan kalimat yang mubahama, tapi kata. Kalimat mubahama. Perhatikan. Jadi kalau tamyiz malfuz, itu apa? Ini tamyiz menjelaskan kata yang tidak jelas maksudnya. Kata apa? Yang tidak jelas. Kalau yang malhum, bukan kata, tapi jumlah atau kalimat yang tidak jelas maksudnya. Apa contoh tamyiz malfuz? Tamyiz malfuz. Umpamanya, ishtaraitu. Ishtaraitu sunduqan atau kisan. Ishtaraitu kisan. Saya membeli satu karung. Kis. Kis apa? Bisa kantong, bisa karung. Saya membeli apa? Kisan, satu karung. Satu karung apa? Nah, apa maksudnya? Yang enggak jelas apa? Apa kalimat sempurna semuanya? Tidak. Yang enggak jelas adalah maksud di sini. Sini yang mubham. Ishtaraitu kisan, saya membeli satu karung. Yang tidak jelas adalah kata-kata satu karung ini. Yang belum jelas maksudnya. Satu karung apa? Nah, agar supaya jelas maksud daripada kata kis di sini adalah datangkan kata yang bentuknya nakirah kemudian mansub. Itu yang dikatakan tamyiz. Umpamanya ishtaraitu kisan ruzan. Nah, saya membeli sekarung beras. Jelaslah maksud satu karung apa? Bukan satu karung pasir, bukan satu karung gandum, bukan satu karung apa? Hah? Kurma, tapi ruzan beras. Nah, yang kata yang mubaham di sini adalah kisan. Ini berarti dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk kalimat. Ini yang dikatakan tamyiz malfuz. Sedangkan di bawah, yang mubahamnya bukan akbar, tapi semuanya ana akbaru minka. Kalimat, dalam bentuk kalimat, saya lebih besar dari kamu. Besar apanya? Belum jelas. Lebih besar apanya? Maka, datangkan tamyiz, maka jelaslah, ana akbaru minka, Sinnan berarti akbaru minka, cuma saya lebih tua dari kamu. Contoh lain, hadzal walad yazdad, hadzal walad yazdadu, apa artinya? Anak ini bertambah. Bertambah apa? Anak ini bertambah. Hadzal waladu yazdadu, anak ini bertambah. Yang mana enggak jelas nih? Ini bentuk bentuk kalimat nih, jumlah ini yang belum jelas maksudnya apa. Anak ini bertambah. Bertambah apa? Hadzal waladu, nah yazdadu, mada yazdad? Ini yazdadu, ini bentuk kalimat sempurna. Yazdad fi'il, berarti fi'il ada fa'il, iya kan? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali al-walad. Nah, berarti kalimat ini belum apa? Belum jelas maksudnya. Maka hadzal waladu yazdadu ilman, bertambah ilmunya. Hadzal waladu yazdadu zaka'an. Zaka. Arti zaka'an, bertambah pinternya. Hadzal waladu yazdadu zaka'an, anak ini bertambah pinternya. Nah, ini katakan tamyiz. Karena kata-kata yazdad ini maknanya, maksudnya apa? Bisa sekali, umum sekali maksudnya. Bisa bertambah gemuk, bisa bertambah kurus, bisa bertambah pinter, bisa bertambah apa lagi? Ada kemungkinan kan? Nah, ini dikatakan kalimat yang belum sempurna, belum jelas maksudnya. Maka datangkanlah tamyiz. Nah, sedangkan tamyiz hukumnya mansub. Nah, ini tamyiz malhuf. Jadi ana akbaru minka sinnan. Kita lanjutkan. Kembali pada tamyiz malfuz. Tamyiz malfuz ini menjelaskan kata yang mubham. Kata yang mubhama atau kalimat mubhama, kalimat yang tidak, yang belum jelas maksudnya, masih samar, mubham. Baik. Nah, yang mubham, bentuk kata yang mubham ini pertama bentuk apa? Al-kail. Kail. Yang kedua wazan. Tau kail? Mana kail? Takaran. Kail takaran. Kemudian wazan, timbangan. Nah, kemudian juga masaha, jarak. Umpamanya jarak apa? Busa, inci, satu meter, meter, mil, kilometer, dan sebagainya. Ini katakan masaha, jarak. Itu termasuk kata yang mubahama. Termasuk lagi adalah adat, bilangan. Adat, bilangan. Kalau sudah, saya hapus dulu. Nah, kita lihat tamyiz malfuz ini. Malfuz. Ini yang saya katakan tamyiz malfuz, yaitu kata yang mubhama. Yang mubham ini al-kalimah atau al-kalimah, kata ya, al-mubhama. Nah, ada kalanya apa? Al-kil, takaran. Al-mizan, nah kita lihat contoh lo. Al-kil, apa contoh takaran? Liter, ya kan? Liter. Kita lihat dalam bentuk apa contoh. Ini kis, ini termasuk kil. Kil, ini dalam bentuk takaran. kis, karung, sendok, peti, nah, atau apa, kotak. Nah, ini digolongkan kil. Digolongkan apa? Kil. Contoh lain bentuk kil ada litro. Litro. Li. Apa arti li? Saya memiliki, iya kan? Li. Litron. Apa artinya? Saya memiliki satu liter. Liter apa? Jelas? Hah? Kata-kata ini, liter di sini maksudnya apa? Saya memiliki satu liter apa? Hah? Litron zaitan. Iya. Maka jelaslah maksudnya. Maka datangkan kalimat isim mansub nakirah. Berarti saya memiliki satu liter apa? Minyak. Satu liter apa? Minyak. Nah, ini liter masuk daripada kil. Istaraitu litran. Istaraitu litran. Saya membeli satu liter. Satu liter apa? Istaraitu litran zaitan. Istaraitu litran miskan. Atau etran, minyak wangi. Istaraitu litran, sukaran. Kalau gula dipakai liter. Itu tergantung. Mungkin satu daerah barangkali pakai liter ya. Tapi, istaraitu litran, istaraitu litran, zaitan, istaraitu litran, ruzan, satu liter apa? Beras. Istaraitu litran, zaitan, masya Allah. Baik, nah itu saya membeli satu liter apa minyak. Nah, ini dikatakan tamyiz malfuz, yaitu kil yang kata yang mubham dalam bentuk kil, kil atau takaran seperti liter. Kemudian al-mizan, timbang, timbangan. Apa bentuk timbangan? Kilo. Apa lagi? Ounce. Grams. Iya kan? Itu timbangan. Apa lagi? Tons. Itu timbangan. Baik. Saya membeli. Ishtaraitu. Masa saya melulu ya? Ishtaratil ummu ya? Taib. Ishtarat. Atau ishtarat ummi. Nah, ishtarat ummi. Ibu saya membeli. Khalasana ah. Nah. Ahsanana. Fok. Naktub. Ishtarat. أمي جراما انظر ها اشترت أمي جراما ibu saya telah memberi membeli apa 1 gram ini berarti gramnya belum jelas apa 1 gram apa ha nah supaya jelas kata gram ini maksudnya apa maka datangkan tamyiz. Apa yang dibeli? Beli emas. Berarti apa? Kasih dalam bentuk nakirah mansub. Zahaban. Zahab. Ishtarat ummi graman zahaban. Berarti ibuku telah membeli apa? 1 gram emas. Graman. Oh, ishtarat ummi graman. Fiddatan. Mana fiddah? Perak. Nah, ini kata gram termasuk apa? Mizan, timbangan. Masuk apa? Timbangan. Ini termasuk kata yang mubhamah, yang tidak jelas. Masaha. Arti masaha tadi apa? Jarak. Tadi. Apa jarak? Meter. Nah. Ishtara abi. Ayahku telah beri apa? Membeli apa? Metron. Metron. Satu meter. Ayah saya telah beli satu meter. Satu meter apa? Nah, kamu belum jelas kan? Belum jelas ini. Satu meter apa? Tambang. Satu meter tambang. Satu meter apa? Kabel. Silk. Kalau tambang apa? Tambang itu? Habel. A silk. Apa itu silk? Kabel. Kemudian apa lagi? Atau beli apa? Bahan. Bahan bahasa Arabnya apa? Kain bahasa Arabnya apa? Kain-kain udah jadi apa? Kalau nggak jadi itu sarung. Hah? Izar. Kalau bahan? Kumashan. Kumash. Ishtara abi mitran. Kumashan. Bilqaf. Kumash. Nah, maka jelaslah maksud kata-kata meter di sini. Karena ada tamyiz. Kumashan. Ishtara abi mitran kumashan. Nah, ini dikatakan tamyiz. Tamyiz, dia mansub. Menjelaskan kata yang mubhama, maka disebut tamyiz malfuz. Kalau yang mubham itu dalam bentuk kalimat, maka dikatakan apa? Tamyiz malfuz. Contoh lagi apa? Yang malfuz. Fajjarallahu sahra. Apa artinya itu? Fajjarallahu sahra. Allah memancarkan padang pasir. Jelas maksudnya apa? Apa maksud Allah memancarkan padang pasir? Fajjarallahu sahra. Agar supaya jelas maksudnya, datangkan tamyiz. Nah, ini yang mubham adalah bentuk kalimat semuanya. Fajjarallahu sahra. Allah memancarkan padang pasir. Uyunan. Mata air. Jadi Allah memancarkan apa? Mata air. Nah, itu maksudnya. Fajjarallahu sahra'a uyunan. Nah, ini dikatakan apa? Tamyiz. Ini tamyiz apa? Tamyiz malhuz. Karena yang mubhama itu dalam bentuk kata, bukan bentuk kalimat, bukan kata. Nah, tentu tamyiz yang untuk apa? Qil, atau yang sebenarnya tamyiz yang malfuz, yang bentuk qil atau mizan dan masaha, ini sebetulnya hukumnya ada tiga. Saya ulang kembali. Tamyiz malfuz yang untuk qil, takaran, wal mizan, timbangan, wa masaha dan jarak, itu hukumnya ada tiga. Paham? Pertama, hukumnya boleh mansub. Seperti tadi. Kalau dia mansub berarti di i'rab apa? Tamyiz. Di i'rab tamyiz. Yang kedua, boleh dia majrur dengan min. Berarti di i'rab bukan tamyiz lagi. Di i'rab dia isim majrur dengan min. Nah, tapi maknanya, maknanya tetap dia apa? Fungsinya tamyiz dari sisi makna. Karena membedakan. Tapi tidak di i'rab tamyiz. Di i'rab tamyiz kalau dia mansub. Apa jadikan majrur? Ini jadikan majrur ini. Ishtarat ummi graman min zahabin. Min zahabin. Ishtara abi mitran min kumashin. Sudah? Nah. Kemudian boleh apa? Dari majrur dengan min, yang kedua majrur dengan idhafah, penggabungan kata. Contoh tadi, ishtarat ummi grama zahabin. Nah, bukan graman, tapi grama zahabin. Kenapa? Karena mudhaf tidak boleh bertanwin. Ah, grama zahabin. Ini dia. Grama zahabin. Ini zahab tidak di-irab tamyiz lagi, di-irab mudhaf ilaih. Di-irab mudhaf ilaih. Jadi boleh hukumnya tiga. Jadi kalau tamyiz untuk tamyiz malfuz yang kil, takaran wal mizan dan timbangan dan masaha dan jarak, hukumnya boleh tiga. Boleh dia mansub, dia sebagai tamyiz, boleh dia majrur dengan min, ishtarat ummi graman min zahabin, ishtara abi mitran min kumashin, yang ketiga boleh majrur dengan idhafa, ishtarat ummi grama zahabin, ishtara abi mitra kumashin. Inilah hukum untuk yang tiga ini, tamyiz malfuz yang tiga ini, kil, mizan dan masaha. Sedangkan tamyiz adat itu ada bahasan khusus, sebetulnya itu sudah dibahas pada jilid yang kedua. Itu sudah dibahas pada jilid yang kedua. Baik. Sedangkan tamyiz untuk malhuz, tamyiz malhuz, itu apa? Tamyiz yang kalimat yang mubahama. Jumlah mubahama. Kata yang mubaham, tamyiznya daiman mansub. Selama-lamanya dia mansub. Tidak boleh majrur seperti tadi dengan min atau majrur dengan idhafah. Selama-lamanya mansub. Ana akbaru minka sinnan. Enggak bisa ana akbaru minka min sinnin. Nah, mesti dia mansub daiman. Hatta yawmal qiyamah. Paham tak? Baik. Baik, fadhal ihsan. Mungkin fi kita minta para peserta untuk memberikan contoh barangkali. Pemirsa Roja dan pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan untuk sesi berikutnya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0218236543. Anda bisa memberikan contoh-contoh kalimat dari tamyiz yang seperti dicontohkan dan dijelaskan oleh Ustaz Mas'ud pada pembahasan pemateri kesempatan malam ini. Anda bisa hubungi di 0218236543. Kemudian pertanyaan pesan singkat Anda bisa layangkan juga berkaitan dengan pembahasan kita malam ini di layanan SMS kami di 0819896543. Kami akan berikan satu kesempatan untuk penelpon ya, silakan di 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adik Ayu? Ya, di Kediri ya, Tayyip. Naam, tafadhali. Mohon maaf, dikeraskan suaranya. Ya, Ustaz. Naam. Ini isim malfuz atau malhuz, Ustaz? Coba kasih contoh yang isim, apa, tamyiz untuk malhuz. Malhuz, yang kalimah ya, Ustaz? Iya. Atau terserah anti saja, yang bisa yang diberikan contoh, ya. Apakah malfuz atau malhuz? Iya. Yang kalimah indi graman sebatan. Ulang kembali ayat ini. Indi graman sebatan. Nah, indi gramun sebatan. Terjemih ha? Saya mempunyai 1 gram perak. Ya, jahit. Indi gramun sebatan. Ini tamyiz malfuz atau tamyiz malhuz? Tamyiz malfuz. Ya, malfuz ya, malfuz. Oh. Karena yang mubham itu adalah gramnya, ya. Indi gramun fiddatan. Saya memiliki 1 gram perak. Hasan. Perak. Dan misal akhar. Ini afwan, ini gram ini masuk ke mana? Apakah masuk pada kil atau mizan atau masaha? Mizan. Mizan. Jayid. Tafadhali, misal akhar. am syaitu mitron min kadiri. A'id. A'id. Am syaitu mitron min kadiri. Kurang jelas? Am syaitu. Am syaitu. Am syaitu mitron min kadiri. Coba terjemahkan. Saya berjalan 1 meter dari Kediri. Oh, amsyaitu, saya berjalan. Naam. Mitran. Mitran. Saya berjalan 1 meter. 1 meter dari Kediri. Hah? Dari kota Kediri. Dari Kediri. Dari Kediri. Nah, mana di situ yang mana di situ yang tamyiznya yang ini? Sudah tidak ada tamyiznya, Ustaz. Kan ada huruf jar. Nah, di situ min kediri itu bukan tamyiz. Nah. Ataupun dibuang min, enggak bisa dikatakan tamyiz. Itu kan amsyaitu itu menjelaskan saya berjalan dari mana, bukan keterangan daripada meter. Paham ini? Insyaallah paham, Ustaz. Iya, jadi min kediri itu bukan penjelasan dari kata meter, tapi itu adalah bagian daripada kata amsyaitu, saya berjalan dari mana. Amsyaitu min kediri ila. Jadi ini iya. Di situ tidak ada tamyiz. Nah. Iya, di situ tidak ada tamyiz. Iya. Contoh lain, Ustaz. Kenapa? Contoh lain. Coba, iya, contoh yang tepat lah. Ini contohnya kurang tepat itu. Nah. Anta aktsaru min ilman. Anta aksaru minni ilman. Naam, sahih. Apa artinya? Engkau lebih banyak ilmunya daripadaku. Ahsan, sahih, Masya Allah. Anta aksaru minni ilman. Sahih, Masya Allah. Barakallah fik. Afika, barakallah. Ustaz, ini mau tanya tentang masalah itu. Masdar. Perbedaan masdar dengan itu fa'il, itu masdar dengan sifat itu apa ya, Ustaz? Apa perbedaan masdar dengan apa? Sifat, misalnya sifat jauh dengan jauhan. Misalnya jauh dengan jauhan. Iya. Itu saja pertanyaannya. Itu saja, Ustaz. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Adik Ayu di Kediri. Dan pertanyaannya langsung dijawab atau diakhirkan? Tapi mungkin langsung barangkali nanti kelupaan. Ini masuk kepada ilmu sarfi. Masuk apa? Ilmu saraf. Kalau orang yang belajar saraf, dia akan bisa mengetahui bahwa yang dikatakan masdar, asal masdar itu adalah sumber. Itu asal makna. Asal masdar apa? Sumber. Oleh karena itu, ulama ahli lughah berbeda pendapat, ada kata yang memiliki akar kata. Apakah akar katanya adalah masdar atau fi'il madhi? Nah, kalau di tasrif, itu jelas fi'il madhi disebutkan, ya kan? Nah, disebutkan, impunya, zahaba yadhabu zahaban zahibun, dan seterusnya. Akala ya'klu aklan akilun ma'kulu ila akhir. Nah, kata-kata akilnya, akar katanya apa? Apakah akala? Kalau akala berarti fi'il madhi. Atau akar katanya masdar. Aklan. Ini terjadi perbedaan ahli lughah. Sebagian ulama ahli lughah mengatakan akar kata dari bentuk isim adalah fi'il madhi. Oleh itu ketika tasrif diawali dengan fi'il madhi. Ada yang mengatakan masdar. Maka disebut masdar. Masdar itu sumber. Berarti itu sumber daripada seluruh perubahan kata berakar dari masdar. Terlepas dari perbedaan ahli lughah, yang jelas masdar adalah perubahan yang ketiga dalam ilmu sharaf. Perubahan ketiga dalam ilmu sharaf. Nah, ini yang disebut dengan isim maknan. Isim maknan. Paham tum? Nanti ada isim jamid. Itu isim jamid. Hah? Mana isim jamid? Hah? Contoh isim jamid apa? Hajar, batu. Itu isim jamid. Bahasa Indonesia apa? Kata benda mati. Atau kata benda lah. Iya. Isim jamid. Kata benda. Nah, bab itu masih isim jamid. Apalagi? Sayyara. Kitab, maktab, ini digolongkan isim jamid. Menunjukkan apa? Benda. Ya. Nah, sedangkan masdar ini digolongkan isim maknan. Disebut istilah isim maknan. Jadi nanti kalau ketemu isim istilah isim maknan dalam grammar nahu atau sarf, itu yang maksud masdar. Isim maknan. Artinya apa? Jadi maknanya mengandung isim. Maka apa? Pukulan. Daraba yadribu darban. Arti darban bukan memukul tapi pukulan. Nah, pukulan. Nah, itu darbun. Terkadang bisa bisa bermakna memukul. Itu kalau nanti ada perubahan dalam susunan kalimat ya. Tapi asal masdar demikian maknanya. Nah, sedangkan wasaf. Wasaf itu menunjukkan kata sifat. Wasaf ada kata sifat. Nah, wasaf ini ada tiga macam. Paling tidak tiga macam. Pertama, isim fa'il. Yang kedua, isim maf'ul. Yang ketiga, sifatun musyabbah bismil fa'il. Nah, isim fa'il adalah perubahan dalam tasrif yang keempat. Kemudian, isim maf'ul perubahan kata dalam ilmu sharaf perubahan yang kelima, ya kan? Daraba yadribu darban masdar, daribun isim fa'il, madrubun isim maf'ul, arti darib yang memukul, kalau madrub yang dipukul. Nah, ini isim fa'il dan isim maf'ul digolongkan wasaf. Ini yang bisa dijadikan kata sifat. Nah, kata sifat. Nah, kemudian wasaf lagi apa? Sifatun musyabbaha bismil fa'il, yaitu kata yang menyerupai isim fa'il. Bentuknya bukan bentuk isim fa'il, akan tetapi maknanya menunjukkan makna isim fa'il. Tadi apa? Contoh apa? Jau'an. Jau'an. Kalau ju' ja'a yaju'u ju', itu masdar. Kemudian apa? Isim fa'ilnya ja'a, itu isim fa'il. Tapi ada sifat musyabah jau'an. Karim. Arti karim mulia, daripada karuma yakrumu, karim. Ini tidak ada isim fa'ilnya, enggak ada karimun, tidak ada. Yang ada karim. Nah, maknanya menunjukkan seperti makna isim fa'il, akan tapi bentuknya bukan bentuk isim fa'il. Maka dikatakan sifatun musyabbah bismil fa'il. Ini umumnya timbangan fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Timbangan yang keenam daripada, dari fi'il thulathi mujarrad. Fa'ula yaf'ulu. Karuma yakrumu karim. Sifat musyabahannya. Jadi kalau kita bikin kalimat, anta karim. Anta karim. Huwa karim. Apa arti huwa karim? Dia? Apa arti huwa karim? Dia yang mulia. Dia mulia, bisa juga karim, arti dia orang yang pemurah. Nah. Huwa karim. Nakhus. Nah. Tapi yakfi? Cukup? Baik, demikian Adik Ayu, jazakallahu khair atas pertanyaannya dan demikian jawaban dari Ustaz. Barakallahu fikum, yang akan angkat kembali untuk pemirsa atau pendengar Radio Roja berikutnya yang sudah menunggu. dengan Akh Qamaruddin. Fadhal. Silakan. Assalamualaikum. Baik. Bapak ini terputus, kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sebuah contoh kalimat dari pembahasan kita malam ini, tamyiz. Anda bisa menghubungi di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Idham Khalid, nam? Nam, nam, fadali Idham Khalid. Zara'atu qaswabatan qamhan. Zara'atu qaswabatan qamhan. Coba terjemahkan. Aku telah menanam sebatang pohon. Sebatang? Pohon gandum. Hah? Pohon gandum. Mana tamyiznya? Dan mana kalimat yang mubham atau kata yang mubhama? Qamhan, sir. Yang mubhamanya mana? Qasabatan. Qasabatan. Ati qasabah. Sebatang. Hah? Sebatang. Qasabu syukar. Ati qasabu syukar. Batang. Hah? Qasabu sukar, tebu. Oh, qasabu sukar, tebu. Baik, Ustaz ya. Nah, di situ kalimat mana yang mubham ini? Kalau zara'tu qamhan, saya menanam gandum, tidak ada yang mubham situ. Ya. Ganti saat ya. Baik. Istara Ya'qubu mitrain hariran. Istara Ya'qubu mitraini. Ya. Hariran. Hariran. Jaid. Mana yang mubham? Mitrain. Mitraini. Jaid. Aina tamyiz? Hariran. Hariran. Kenapa mitraini situ mansub? Kenapa enggak mitrani? Karena musanna. Ya, kalau mitrani bukan musanna. Mitraini. Mitrani bukan musanna? Oh, mansub, Ustaz. Iya, nah, kenapa mitraini? Kenapa enggak mitrani? Mansub. Mansub, iya. Kenapa mansub di situ? Karena tamyiz hukumnya mansub. Tamyiz hukumnya mansub. Mansub. Yang mana tamyiz? Hariran. Yang ditanya apa tadi? Mitrain. Mitrain kan? Yang ditanya mitrain kok dijawab-jawab hariran? Maf'ul bi. Hah? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Hakadha maf'ul bi dari kata? Mitra. Ishtara. Membeli. Ya. Harus fokus ya. Ya, Ustaz. Iya. Baik, Jaid. Hadha tamyiz malful atau tamyiz malhuf? Malhuf. Tamyiz malfuz. Jaid. Coba itu tamyiznya apa? Hariran itu mansub. Nah, tadi hukumnya boleh tiga kan? Yang karena ini mitrain masuk kepada mana ini? Apakah masuk kepada kil atau mizan atau masaha? Takaran set ya, kayu. Hah? Kayu. Mitrain ini. Ya. Takaran. Naam. Masa meter takaran? Sahih hadha? Timbangan bisa. Timbangan? Masa meter timbangan? Oh, masaha. Masaha, ini jarak. Nah, jarak. Itu masuk ke kelompok masaha, nah istilahnya. Naam, saya. Nah, karena dia bentuknya jarak. Ya, nah, 1 meter, 2 meter, kan jarak itu. Nah, hukumnya ada tiga kan tadi, afwan, sebentar, hukumnya ada tiga kan? Ya. Nah, sebutkan, coba ubah kalimat itu menjadi tiga hukum. Contoh tadi, istara Musa mitraini hariran. Hariran. Nah, sekarang ubah hukum yang kedua dan ketiga, majur dengan min dan majur dengan idhofah. istara Musa min hariri. Kenapa dibuang mitra ini? Mitra ini min hariri. Nah, istara Musa mitra ini min haririn. Jaid. Ya, harirnya sekarang menjadi majur. Kenapa majur dengan min? Nah. Ya, hadza jaiz, boleh. Terus dengan idhafa. Istara Musa mitra ini hariri. Mitra ini? Haririn. Naam, sir. Istara Musa mitraini haririn. Hariri. Haririn. Naam. Majrur dengan idhafah, jadi mudhaf ilaih. Naam. Taib, hal hadha sahih, akhwani? Khata. Naam, qalu khata. Di mana salahnya ya Ibn Khalid? Ikhwan yang ada sini mengatakan khata' deh, salah itu. Mitra'in hariri. Mitra'i? Yang salah apanya? Di mana salahnya? Musanna. Ya, musanna. Apa yang salah musanna itu? Harfulia. Harfulianya salah? Naam. Jadi kalau hianya dibuang? Dua. Dibuang? Mitra yaini. Ianya dua. Naam. Kok bisa jadi ianya dua? Kenapa? Kenapa ia jadi dua? Taib, ana aktub hadha. Naam. Ada misal jaid ini. Naam. Isbir qalilan ya Adam Khalid. Anta tanzur eh? Atau tushahid tilfaz amla? Atau tasma media? Media, kan? طيب نسي مذيع بس طيب انا اكتب ها اشترى موسى اشترى موسى مترين مترين ايه حريرا اشترى موسى مترين Mitra ini min haririn. Taib. Yang ketiga, istara Musa. Mitrai haririn. Mitrai. Mitrai. Bila nun. Dibuang nunnya. Nah. Masya Allah, hadha huwa sahih. Mitrai haririn. Sahih. Dibuang nunnya. Kena musanna. Ketika diidhafakan, maka nunnya dibuang. Itu kaidah baku. Demikian juga jamak mudzakkar salim ketika menjadi mudhaf nunnya dibuang. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Satu, Ustaz. Naam. Yang ada. Baik, ada, tafadhal. Naam, Ustaz. Ra'a Yusufu ahada asara kawkaban. Naam. Ra'a Yusufu ahada asara kawkaban. Ini dalam Al-Qur'an ada kan? Surah Yusuf. Mal ayah? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sahih. Ahada. Asyara ini maklubi. Kenapa? Ahada asyara jadi maklubi. Iya, betul. Ahada asyara itu maf'ul bi. Jadi maf'ul bi. Hada ahada asyara itu adad. Adad ini? Adad murakab mabni. Naam. Adad murakab mabni. Di mahali nasab maf'ul bih. Kaukaban menjadi apa? Tamyiz. Ini terkait dengan adat. Kita belum bahas masalah adat. Baik. Satu yang saya mau tanya, tadi saya agak kurang jelas. Iya. Itu pembagian tamyiz, satu malhum, satu malfuz. Ya, iya, kan? Malfuz dan malhum. Iya. Malfuz dari lafaz. Iya, daripada kata lafaz. Malfuz dilafazkan. Artinya, kata mubhamanya disebutkan dalam bentuk kata. Mubahamanya bentuk-bentuk kata, maka dikatakan malfu. Nah, syukur Allah. Ya. Afwan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair pada Idam Khalid. Ya. Barakallahu fiik atas interaksinya dan contoh yang diberikan. Jazakallahu khair. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silahkan, dan pertanyaan juga Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Haji Ridwan di Lombok. Ridwan? Dari Lombok. Nah, tafadhal ya, Akh Ridwan. Iya. Iya. Yes. Terima kasih, Ustaz. Wa iyyakum. Boleh misalnya langsung, Ustaz? Baik, mohon maaf, Pak, untuk sesi ini berkaitan dengan bahasa Arab tentunya, Pak, ya. Pertanyaannya. Oh, iya, iya. Silakan. Istara itu mizanun ruzan. Istara itu mizanun ruzan, Pak. Ulang kembali, istara itu mizanan. Ruzan. Istara itu mizana ruzan. Nah, Ustaz. Mizanun ruzan. Mizanan. Nah. Ini kalimat yang salah. Jadi kata ini tidak enggak tepat. Jadi maknanya juga enggak tepat. Istara itu mizanan. Arti mizanan, saya membeli timbangan. Mizan itu timbangan. Saya membeli timbangan beras. Kalau timbangan, maksud timbangan beras, itu nanti lain maknanya, lain maksud. Nah, barangkali ada timbangan beras, ada timbangan bukan beras. Nah, ini enggak masuk kepada tamyiz nanti. Nah. Baik. Itu masuk kepada kata idhafa, mizanur ruzzi. Mizanur ruz, timbangan beras. Itu tidak ada tamyiz di situ. Tidak ada kalimat yang mubham. Iya. Yeah. Jadi istaraitu mizanur ruz. As-sahih. Saya membeli timbangan beras. Nah, di situ tidak ada kalimat yang mubham. Iya. Yeah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Dan demikian Pak Ridwan di Lombok. Nah. Ya, mungkin bisa diralat kembali, dan jazakallahu khair atas interaksinya. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Fatimah, Ustaz. Ummu Fatimah di Bekasi. Nah, fadli. Nah, baik, silakan. Untuk yang malhub. Iya. Hiya ajmalu minni wajhan. Masya Allah. Hiya ajmalu minni wajhan. Tawadu. Nah, sahih. Ikhwasinu mengatakan tawadu. Baik, apa artinya? Barangkali dia, ada pendengar yang enggak paham maknanya. Nah, kita terjemahkan. Dia lebih cantik wajahnya dariku. Iya, iya, betul. Nah, Ustaz. Iya. Mm-mm. Lalu yang mafudnya untuk Asmaul Adadi, tolong diputarkan, Ustaz. Iya, iya. Ishtaraitu arba'ina qamisan. Naam, ishtaraitu arba'ina qamisan. Sahih. Naam, arba'ina dia mansub kena maf'ul bih. Sahih. Naam. Qamisan sebagai tamyiz. Betul. Kalau yang asmaul wajni ishtaraitu kilograman min apa ishtaraitu kilograman ruzan. Naam, betul. Naam. Naam, kilogram ruzan, sahih. Naam, Ustaz. Boleh satu lagi, Ustaz? Boleh, boleh. 3-5 juga boleh. Naam, tafadhali. Ana akbaru minha jasadan. Naam, ana akbaru minha jasadan, betul? Oh, gitu, Ustaz. Naam, ana akbaru minha jasadan. Apa artinya? Badan saya lebih besar daripada dia. Daripada dia. Nah, berarti dia lebih kurus, ya? Nah, Ustaz. Baik, betul. Nah. Jasadan atau badanan juga boleh. Nah, Ustaz. Yeah. Ada yang mau ditanyakan, Ustaz? Iya. Yeah. Nah, masuk ini pada khutbah aja ketika ini pada redaksi fa inna asdaqal hadis kitabullah itu semuanya ma'stub kepada asdaqah, Ustaz, ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin seperti itu, wa syarrul itu ma'tuf kepada asdaqah, Ustaz. Iya, ma'tuf itu. Naam, Ustaz. Naam, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Nah, asdaqa itu isim inna. Nah. Kemudian kitabu adalah khabar inna. Khabar inna. Terus kalau untuk khairannya, Ustaz, dia isim takdilnya seperti apa, Ustaz? Khairan. Naam. Iya, masyaallah. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu syukran, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kata-kata khair isim tafdilnya bisa akhir, tapi khair juga bisa digolongkan isim tafdil. Perhatikan khair. Nah, ini satu kata yang berbeda dengan kata lain. Khair itu bisa maknanya dua. Bisa maknanya kata apa? Wasaf. Bisa maknanya isim taftil. Huwa khairun minni. Asalnya bahwa akhyar minni. Tapi sering dipakai kata khair isim taftilnya. Bentuk isim taftilnya khair. Nah, jarang dipakai akhyar. Kalau kembali pada timbangan itu akhyar. Kan gitu. Huwa akhyar. Tapi itu jarang dipakai. Bahkan hampir belum, hampir tidak ditemu dalam kalat, dalam kitab kata akhyar. Yang sering pada khair. Ya, memang khair itu, itu bentuk isim tafdilnya berbentuk khair, atau juga kata wasaf juga khair. Ya, huwa khairun minni. Dari mana mengetahui bahwa itu apa? Ada kata apa? Mufaddal minhu disebutkan. Mufaddal, mufaddal alih. Nah, itu apa? Kata ada mufaddal selanjutnya apa? Min. Nah, huwa khairun minni. Berarti itu khair itu isim tafdil. Kalau kata huwa khair, dia baik. Itu bukan isim tafdil. Bukan isim tafdil. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Khair itu apa? Bukan isim tafdil. Jadi cirinya membedakan antara dia bukan isim tafdil dengan isim tafdil kata khair, disebut kenapa? Mufaddal. Mufaddal alaihnya disebutkan. Nah. Taib, Ustaz. Naam. Jazakallah khair atas penjelasannya dan demikian Umar Fatimah. Jazakallah khair atas interaksinya dan pertanyaannya sangat bermanfaat. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 untuk satu penelpon yang terakhir mungkin di kesempatan malam ini. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Ahsan. Ummu Ahsan, Taib. Ummu Ahsan, naam, tafadhali Ummu Ahsan. Untuk timbangan ya Ustaz. Baik, silakan, tafadhali. Indi kilograman inaban. Indi kilo apa? Indi kiloan? Kilograman. Naam. Inaban. Inaban. Naam. Jadi inaban sebagai apa? Tamyiz. Tamyiz. Naam. Naam. Jayid. Terus untuk, contoh lain? Untuk sukatannya Ustaz ya. Naam, sukatan atau takaran. Syarib itu litron ma'an fi yaumin. Boleh Ustaz? Jahit. Kulayom. Kulayom. Naam. Jahit, sahih. Abadah, syarib itu, kalau pakai kulayom berarti pakai fi'il mudhari. Kerana itu apa, istimrar. Oh, nah. Terus ya. Ashrabu. Ashrabu. Ashrabu. Litron ma'an kulayom. Kulayom. Naam. Saya minum 1 liter air dalam setiap hari. Kulayum. Jahit. Kalau untuk ukuran barangkali Ustaz. Itu ya? Takaran dari ukuran. Oh takaran. Iya. Kalau untuk apa? Kalau bentuk timbangan tadi sudah. Kalau bentuk apa? Jarak. Iya. Untuk jarak. Jarak seperti apa? 1 meter. 1 meter. Kemudian apa? 1 depa ba'an. Itu 1 depa. Gitu ya, Ustaz. Busan. Busa. Busa itu apa? Inci. Inci. Iya. Coba coba 1 depa. Sedepa, naam. Ba'an, ba' itu depa. Ba'un. Kalau zira' hasta. Zira' hasta. Naam, shibran, jengkal. Kalau untuk ini Ustaznya baik ya Ustaz. Iya, tafadhol. Itu metron turogan. Nah Ustaz. Apa? Ulang kembali. Be'tu metron? Metron turogan. Turogan. Nah. Ya yang penting, ya kalimat itu sempurna, benar. Nah, tapi maknanya tepat nggak? Itu aja. Dalam kalimat kita sehari-hari. Saya menjual 1 meter tanah. Masa jual 1 meter doang? Ya. Tapi kalimat sempurna itu. Ardan ya, ardan. Kalau turab apa? Turab itu tanah, iya. Berbeda dengan ard ya. Kalau turab itu tanah ya tidak apa ya? Kalau trop itu betul, bisa dicomot, yang dicomot ya, yang diambil. Kalau yang dikatakan tanah sudah maklum, dari atas sampai bawah ke dalam itu tanah. Nah, itu ard dipakai. Ini yang maksud apa ini? Turab itu tanahnya doang dijual 1 meter? Untuk jalan, Ustaz. Hah? Baik, untuk jalan. Untuk jalan. Baiklah, bas. Al-muhim adalah al-jumlah sahihah. Jadi, bi'tu mitran ardan. Nah, itu lebih tepat bahasanya. Nah, karena bukan jual tanah, tapi apa? Bukan jual apa? Oh iya, turab itu bisa debu, bisa tanah yang bisa diambil ya. Kalau ardhan itu tanahnya, itu maknanya iya, sudah jadi bahasa kita, tanah, jual tanah. Iya. Baik. Baik, barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, naktafi. Naam, naktafi bihadzal qadar insyaallah, sanwasil fi darsil qadim insyaallah. Ternyata enggak bisa juga kita selesaikan nah, malam ini. Ya, memang perlu pelan-pelan bahasannya. Baik, fi soal wahid, Ustaz. Naam, fi soal? Baik, tafadhol. Baik, ada beberapa pertanyaan dan mungkin baru bergabung pendengar dan pemirsa Raja TV. Secara ringkas dari penjelasan yang disampaikan sebagai kesimpulan juga, dijelaskan kembali Ustaz, tamyiz yang terbagi menjadi dua bagian tersebut. Oh iya, iya. Sekolah iya. Sekali lagi yang dikatakan tamyiz adalah membedakan, itu asal makna tamyiz. Jadi maksud ini adalah menjelaskan isim sebelumnya yang menjelaskan isim sebelumnya yang mubhamah, yang arti mubham yang tidak jelas maksudnya, atau menjelaskan kalimat sebelumnya yang mubhamah. Nah, ini yang disebut dengan tamyiz malfuz dan tamyiz malhuz. Jadi tamyiz malfuz kalau yang mubham itu dalam bentuk kata. Yang mubham itu dalam bentuk kata. Seperti apa? Kata kil itu takaran. Takaran seperti apa? Liter. Nah, kemudian yang mizan timbangan, gram, apalagi kilo, ons dan sebagainya. Kemudian bentuk apa? Jarak, seperti meter, itu jarak. Apalagi shibran, jengkal, ba' hasta, apa? Ba' depa. Kemudian zira, hasta. Nah, mil, satu mil itu jarak. Ya. Nah, ini termasuk kata-kata yang mubhamah. Kemudian, yang kalimat yang mubham, maka disebabkan tamyiz malhuz. Tamyiz malhuz. Tadi sudah dicontohkan beberapa contoh, baik pengarang dalam buku ini maupun para peserta. Jadi ana akbaru minni, saya ana akbaru minka, sahih, ana akbaru minka, saya lebih besar, bisa lebih tua kan. Nah, enggak jelas maksudnya, maka datangkan tamyiz ana akbaru minni minka sinnan. Naam, ana akbaru minka sinnan. Apa contoh lagi? Huwa akbaru minni. Huwa akbaru minni apa? Badanan atau jasadan. Jasadan. Huwa atwalu minni anfan. Apa artinya? Dia lebih panjang hidungnya dari saya. Huwa atwalu minni anfan. Nah, ini yang dikatakan tamyiz malhuz. Tamyiz malhuz, dia mansub selama-lamanya. Nah, biasanya tamyiz yang malhuz ini terletak setelah isim tafdil. Nah, kebanyakan terletak setelah isim tafdil. Tapi itu tidak selamanya. Bisa dalam bentuk apa tadi? Jumlah kalimat isim fi'il. Nah, contoh apa? Huwa yazdadu. Dia bertambah apa? Huwa yazdadu ilman, huwa yazdadu thaqafatan, huwa yazdadu malan. Masya Allah, huwa yazdadu malan. Ini termasuk tambyiz malhud. Baik, naktafi bihadzal qadar. Nah. Insyaallah sanwasil fi dasarkan insyaallah. Wa ashkurukum jami'an ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.